Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala pada ayat berikutnya, ayat 32 dalam surat At-Tur, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. Ataukah yang memerintahkan mereka itu adalah akal-akal mereka? Ataukah mereka kaum yang tawun? Ataukah mereka kaum yang tawun? Yani kaum yang melampaui batas. Qala rahimahullah, ay ahadha at-takdzibu laka, apakah pendustaan mereka kepada dirimu wahai Nabi? Wal aqwalu allati qaluha, demikian pula ucapan-ucapan yang mereka lontarkan kepada dirimu dengan sekian banyak tuduhan-tuduhan yang sangat jelek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal sadarat min uqulihim wa ahlamihim, apakah itu semua benar-benar muncul dari akal pikiran mereka? Bila demikian, fabi'sal uqulu wal ahlamu, maka itu adalah sejelek-jelek akal dan pikiran yang mereka miliki, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Allati atharat ma atharat, yang mana dengan perbuatan mereka tersebut menimbulkan perkara yang mereka timbulkan. Wasadara minha ma sadara, dan muncullah perkara-perkara yang gharib, perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang tidak mungkin apa yang mereka munculkan. Fa inna uqulan ja'alat akmal al-khalqi aqlan majnunan, karena perbuatan mereka itu adalah sejelek-jelek perbuatan ketika akal-akal mereka, pikiran-pikiran mereka telah menjadikan makhluk yang paling sempurna akalnya diklaim, dituduh sebagai makhluk yang majnun, yakni sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuduh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang gila tanpa ada sebab, tanpa mereka meneliti terlebih dahulu. Sekonyong-konyong mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang gila. Hadza fi anin wahid. Mereka ucapan itu pada waktu yang bersamaan. Demikian pula mereka menjadikan wa asdaqal sidqi wa haqqal haqqi kadziban wa batilan, dan mereka telah menjadikan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berucap dengan ucapan yang paling jujur, yang telah berucap dengan ucapan yang paling benar, dijadikan sebagai, dituduh sebagai ucapan yang dusta, ucapan yang batil. Lah ya al-uqul allati yunazzahu al-majanin 'anha, dan benar-benar akal-akal itu sebenarnya dibersihkan dari orang-orang gila sekalipun, ya, dari perkara-perkara tersebut. Amil ladzi hamalahum 'ala dzalik dzulmuhum wa tughyanuhum, ataukah yang telah menyeret mereka ke dalam perbuatan yang sangat keji tersebut, ucapan-ucapan mereka yang kotor, perkataan-perkataan mereka yang sangat jelek atas perbuatan zalim mereka, ala dzalika, yakni atas perbuatan tersebut, zulmuhum wa tughyanuhum, ataukah yang membawa mereka tersebut adalah kezaliman mereka dan tughyanuhum, perbuatan melampaui batas dari orang-orang kafir ini, dari orang-orang musyrikin ini yang telah menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-waqi', maka kenyataannya inilah sebenarnya penyebab utama yang menjadikan mereka begitu berani serampangan dalam menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dengan berbagai macam gelar dan tuduhan yang sangat jelek. Fatughyanu laisa lahu haddun yaqifu alaihi. Maka ingat bahwa yang namanya perbuatan melampaui batas itu tidak ada batasan untuk seseorang berhenti padanya. Nah, dia bisa memaksimalkan yakni sakpolnya, dia melakukan apa yang dia inginkan. Nah, at-tughyan. Ya, sampai-sampai Fir'aun dia telah mengklaim dirinya sebagai apa? Ana rabbukumul a'la. Sampai pada tingkatan dia mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan yang maha tinggi. Fala yustaghrabu min at-taghi al-mutajawizi al-hadda. Naam. Kullu qawlin wa fi'lun, kullu qawlin wa fi'lin sadara minhu. Maka tidak dianggap aneh ya, apabila muncul dari seorang yang melampaui batas, yang melewati aturan, setiap ucapan dan perbuatan yang muncul darinya. Ya. Yang muncul darinya adalah ucapan-ucapan yang tidak normal. Yang muncul darinya adalah ucapan-ucapan yang aneh, memaksakan diri. Nah. Sampai-sampai dikatakan bahwa tidak mungkin ya, pada satu orang, ya, pada satu sosok orang, dia dikatakan sebagai majnun, satu, dikatakan sahir, ya, dan dikatakan dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang lain dalam satu waktu, tidak mungkin. Secara logika juga tidak mungkin. Artinya mereka benar-benar memaksakan diri bagaimana martabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jatuh dan tidak diterima oleh kaum mereka. Am yaquluna taqawwala. Mereka benar-benar memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mereka mengatakan, ataukah mereka itu menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam taqawwala, dialah yang telah mengada-adanya. Jadi telah membuat-buat sendiri. Itu bukan wahyu. Mereka tuduh itu bukan wahyu, tapi itu adalah ucapan dari Muhammad sendiri. Ai taqawwala Muhammadun al-Qur'ana. Muhammadlah sebenarnya yang telah mengada-ada Al-Qur'an, yang telah merekayasa, yang telah menyusun sendiri ya Al-Qur'an tersebut. Wa ma qalahu wa qalahu min tilqa'i nafsihi, dan untaian-untaian yang dia ucapkan itu yang diklaim sebagai wahyu, sebenarnya itu adalah min tilqa'i nafsi, dari sisi dia sendiri, bukan dari Rabb, yakni bukan dari Allah Azza wa Jal. Bal la yu'minun, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Falau amanu lam yakulu maqalu. Bila mereka itu adalah orang-orang yang beriman, tidak akan pernah mereka mengucapkan, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang aneh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melemahkan kondisi mereka, Allah Subhanahu wa taala menghinakan kondisi mereka. Bila demikian, falyatu bihaditsin mitslihi in kanu shadiqin. Maka silakan datangkan oleh kalian bihadithin mithnihi, dengan pembicaraan yang semisal Al-Quran, in kanu shadiqin, bila kalian adalah orang-orang yang benar. Ya, setelah mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan berikutnya bahwa itu adalah untaian-untaian kalimat yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengijaz mereka, Allah melemahkan mereka, Allah menghinakan mereka. Silakan datangkan yang semisal bila kalian mampu. Ya. Kalau benar-benar itu adalah Al-Qur'an itu datangnya dari manusia, yakni dari Nabi, dari Muhammad sebagaimana mereka yang mereka klaim. Annahu taqawwala, datangkan semisal Al-Qur'an bila benar-benar Muhammad telah mengada-ada Al-Qur'an tersebut. Fa innakumul arabu al-fusaha wal fuhul al-bulagha, karena sungguh kalian adalah generasi orang-orang Arab yang fusaha, yang benar-benar fasih, yang benar-benar bahasa kalian itu sangat terjaga kemurniannya. Nah, demikian pula kalian adalah menyandang sebagai al-fuhul wal al-bulagha, sebagai pujangga-pujangga, penyair-penyair yang sangat fasih, yang sangat terkenal generasi kalian. Wa qad tahaddakum an ta'tu bimitslihi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menantang kalian untuk kalian, nah, yakni mendatangkan semisal Al-Qur'an. Nah, fatusaddiqu mu'aradatukum au tuqirru bisidqihi. Nah, yakni kalian akan membenarkan penentangan kalian ataukah kalian akan membenarkan, menetapkan kejujuran dari apa yang telah diucapkan ataukah wahyu yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annakum law ijtama'tum antum wal insu wal jin, dan kenyataannya, kenyataan yang ada, realita yang ada, apabila kalian benar-benar berkumpul, bersatu padu melaksanakannya, merealisasikannya, kalian bukan hanya satu orang, seluruh kalian yang melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memancangkan permusuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan semuanya berkumpul kalian. Tambah lagi dengan pasukan kalian dari al-jin, dari kalangan jin. Silakan bersatu padu memikirkan bagaimana bisa mendekati ataukah menyamai ataukah bahkan melebihi dari kualitas, ya, tatanan bahasa Al-Qur'an. Lan taqdiru ala mu'aradatihi wal ityani bimitslihi, pasti kalian tidak akan mampu untuk melawan Al-Qur'an dan mendatangkan sebagaimana indahnya bahasa di dalam Al-Qur'anul Karim, yang menunjukkan bahwa itu adalah, nah, yakni Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali beberapa suratnya, ya, seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, ya, dan yang lainnya, dalam surat Maryam Kaf Ha Ain dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama bahwa ayat-ayat tersebut, ya, yakni al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah yang susunannya demikian, nah, adalah huruf-huruf yang benar-benar digunakan oleh orang-orang Arab. Dan Al-Qur'anul Karim, huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim sama persis dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Arab, al-fusaha wal bulagha, para pujangga-pujangga tersebut. Tidak ada yang berbeda satu huruf pun, sama persis yang digunakan huruf-hurufnya. Nah, dan ayat-ayat tersebut tidak ada maknanya, namun ada hikmahnya, yakni tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-huruf al-muqatta'ah adalah lil-i'jaz, untuk melemahkan posisi mereka. Nah, huruf-huruf yang mereka gunakan sama, yang di dalam Al-Quran sama, yang mereka ucapkan juga sama, yang mereka susun untuk membuat syair-syair juga sama. Namun kenapa mereka tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran? Mirip saja tidak bisa. Apalagi sama, setara, apalagi melebihi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menantang mereka, silakan kalian, bukan hanya satu orang, semua kalian ya, yang memancangkan permusuhan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan bersatu padu. Demikian pula dari kalangan jin, untuk merumuskan bagaimana bisa mendekati, menyusun sebuah kitab, sebuah percakapan, sebuah ucapan yang semisal dengan Al-Quran, ataukah setara, ataukah lebih dari itu. Ya. Tidak ada ceritanya mereka apa bisa dan mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala mengijaz mereka, melemahkan mereka, dan benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan ya, kemampuan mereka. Fahina idzin, maka sekarang antum baina amrayn, kalian di antara dua perkara. Imma mu'minuna bihi muhtaduna bihadihi. Ya, pilihannya adalah hanya ada dua. Kalian beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muhtaduna bihadihi, dan kalian mengambil petunjuk yang telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa imma mu'anaduna muttabi'una lima 'alimtum minal batil. Ataukah kalian tetap mu'anid, menentang, muttabi'una lima 'alimtum minal batil, dan kalian tetap mengikuti perkara-perkara yang kalian ketahui dari kebatilan, yakni yang telah disebutkan tadi, benar-benar kalian bersikukuh dengan at-tughyan, ya, sikap melampaui batas, tidak memikirkan permasalahan yang ada di hadapan kalian dengan akal yang sehat, kalbu yang tenang, yang mencermati dengan seksama, untuk mengkesampingkan sifat apa namanya hulu kalian, ya, kemudian fanatik terhadap golongan, ya, kemudian dengan alasan mengikuti nenek moyang kalian, bahwa nenek moyang kita adalah orang-orang yang menyembah berhala dan patung-patung itu. Ya, tinggalkan itu semua. Ya, kembali kepada jalan yang benar, yang dipilihlah jalan yang benar, jalan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bahayanya seorang yang telah tertimpa dengan sikap melampaui batas, maka dia akan serampangan dalam berucap. Ya, perkara yang nyata-nyata itu benar dikatakan batil. Ya, perkara yang benar-benar ya, kejujuran ada di hadapan dia, dia tuduh sebagai sebuah kedustaan. Dengan perbuatan dan sikap melampaui batas akan membolak-balikan kenyataan, akan merusak keadaan, dan akan merusak sebuah masyarakat yang ada di hadapannya. Tapi barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.